Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'a 'alaika anta kama naita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa 'ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka 'ilman nafi'an. Wa inna ya rabbana na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir. Wa inna ya rabbana bi hadha shahril karimi ala siyami wal qiyam wa ahshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati sha'imin warzuqna ya rabbana taubata qabla al maut wa shahadata 'inda al maut al-jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore ini kita bisa melanjutkan belajar kita untuk mengenal Allah dengan sifat, dengan nama-nama Allah, mengenal Allah melalui nama-nama Allah yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita. Nama Allah bukan sekedar untuk disebut, akan tapi perlu kita untuk merenungi akan makna-makna dari nama-nama tersebut, agar kita bisa belajar akhlak dan kemuliaan melalui nama-nama tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta kita. Bagaimana sang pencipta yang tidak pernah lepas mengurusi hambanya. Bagaimana sang pencipta yang selalu melihat kepada hambanya. Bagaimana sang pencipta selalu memberikan apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Bagaimana sang pencipta selalu menjaga hambanya. Dan tidak pernah terhenti. Dan tidak pandang apakah hamba itu yang patuh kepadanya, atau hamba itu adalah hamba yang kadang membangkang, atau bahkan mungkin hamba yang sepanjang hidupnya adalah melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi Allah selalu dan selalu memberikan kepada hambanya banyak nikmat-nikmat, karunia-karunia yang tidak pernah terhenti. Dan ini bukan karena Allah itu adalah karena sebagai Al-Wahhab, zat pemberi saja, di saat orang kurang ajar pun masih tetap memberi. Akan tapi karena Allah di samping Al-Wahhab ada sifat lain lagi, adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan memang Allah adalah Ar-Razzaq dan seterusnya. Artinya, kalau kita cermati dan renungi dari nama-nama Allah itu, dan nama Allah adalah makna yang terkandung di dalamnya adalah hakikat sifat-sifat kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat disebut Allah adalah Ar-Rahman, maka sungguh Allah maha kasih kepada hambanya. Dan hari ini kita akan masuki Asma'ul Husna yang kedua dan ketiga, yaitu nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah mempunyai nama Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, yang artinya adalah kasih dan sayang. Kaidahnya pada pertemuan yang lalu, tidak ada muradif, tidak ada lafadznya sama, lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Ar-Rahman ada makna tersendiri, seperti Ar-Rahim juga ada makna tersendiri. Seperti Al-Ghaffar sama Al-Ghafur adalah ada makna tersendiri. Bukan itu muradif, bukan maknanya sama, tidak. Akan tapi ada makna yang berbeda. Jadi istilah muradif ini tidak berlaku di sini. Karena ada muradif secara zahir, misalnya kalau ada dalam bahasa Arab ada safara beberkian, dhahaba juga beberkian. Itu adalah lafaz yang berbeda tapi maknanya sama. Tapi di dalam Asmaul Husna tidak seperti itu. Lafaznya berbeda, maknanya juga berbeda. Hanya ada mungkin yang namanya makna mustarak atau satu makna yang ada di sini juga ada di situ. Seperti antara makna Rahman, Rahim, Ra'uf, memang ada kesamaannya di situ, akan tapi tentu lafaz yang berbeda ada makna yang lebih dan berbeda. Ar-Rahman bukan Ar-Rahim. Tapi di dalam sifat, di dalam nama Allah Ar-Rahman ada makna yang juga ada pada makna Ar-Rahim. Baik. Imam Ghazali rahimahullah taala dalam syarah Asmaul Husnanya beliau menyebutkan bahasanya yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah itu nama mustaqani yang diambil minar rahmati, dari rahmat, dari asal kata satu rahmah, kasih sayang. Maka yang namanya rahmah, kasih sayang, itu tentu ada sangkut pautnya dengan marhuman, sesuatu yang dikasih sayangi. Ada sifat kasih sayang, ada yang dikasih sayangi, dan Allah adalah zat yang maha pengasih. Dan yang dikasih sayangi itu akan selalu membutuhkan. Wala marhuma illa wa huwa muhtaj, kata Imam Ghazali. Tidak ada yang perlu dikasih sayangi karena memang itu butuh kasih sayang. Dan rahmat Allah itu sempurna. Rahmat Allah itu, Allah punya rahmat at-tamah, kata Imam Ghazali. Rahmat at-tamah, rahmah yang sempurna. Bagaimana kasih sayang Allah yang sempurna? Yaitu kasih sayang yang selalu Allah itu berkehendak, berkeinginan untuk idhafatil khairi alal muhtajin, kepada hamba yang membutuhkannya akan selalu Allah beri. Jadi Allah memberi, terus memberi, terus memberi. Dan rahmat Allah itu umum, mencakup semuanya. Sehingga di situ adalah rahmat Allah itu tatanawalul mustahiq wa ghairal mustahiq. Rahmat Allah itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berhak dan yang tidak berhak. Artinya sudah enggak pandang. Akan tapi ada pertanyaan kadang. Kalau ada seorang hamba itu punya kasih sayang, itu akan berangkat dari satu rasa di dalam hati yang tumbuh, yaitu ternyuh. Kita memberikan kasih sayang kepada si fakir atau anak yatim karena ternyuh. Bapaknya meninggal, dia fakir, makannya kurang dan tidak terawat, lalu kita ternyuh. Dan sungguh maha suci Allah dari ternyuh. Tidak ada ternyuh bagi Allah. Kasih sayang Allah bukan karena ternyuh. Dan kasih sayang manusia karena ternyuh, tersentuh hatinya manusia. Karena kita ini punya kasih sayang lemah. Kalau kasih sayang Allah, maha kasih Allah. Kasih sayang Allah mutlak. Tidak terikat dengan apapun. Allah maha kasih dan sayang. Tapi kalau manusia akan muncul kasih sayang di saat tergugah hatinya, sehingga sesaat menjadi manusia kejam. Manusia akan punya kasih sayang di saat tergugah hatinya, terenyuh. Sehingga berkasih sayangnya seorang manusia kepada manusia lain itu pada hakikatnya untuk menghilangkan rasa terenyuh, sehingga dia lega, senang. Jadi kalau kasih sayangnya manusia itu, ia berbuat menuruti kasih dan sayang yang ada di hatinya, sebetulnya dia adalah untuk mengobati rasa yang dirasakan di dalam hatinya, yaitu rasa sakit melihat anak fakir terenyuh, diobati dengan cara mencukupinya. Baru nanti terobati, hilanglah terenyuh itu. Teringat lagi, tumbuh lagi. Makanya kasih sayang kita, kasih sayang kurang. Naqisah, rahmah naqisah. Tapi kalau Allah memberikan kasih sayang, itu berkasih sayang, memberikan rahmat Allah, bukan karena kembali kepada Allah, Allah tidak butuh itu semuanya. Akan tapi kasih sayang Allah, diberikan oleh Allah memang untuk yang dikasih sayangi. Tapi kalau manusia berkasih sayang, ada hal yang kembali kepada kita. Kita kasih dan sayang kepada anak kita. Sebetulnya karena apa? Akan terhibur diri kita untuk kepentingan kita. Tapi ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Dan Allah tidak perlu dihibur. Karena tidak ada rasa, Allah tidak perlu seperti manusia dihibur. Bukan. Karena Allah yang menciptakan hiburan kepada siapapun. Sehingga dikatakan bahwa jika semua manusia dalam hadis qudsi, wahai hambaku, jika seandainya engkau semua ini berbuat jahat seperti paling jahatnya manusia, kayak Abu Jahal semuanya, gak akan mengurangi apapun bagi Allah. Gak akan menjadi berubah Allah. Tidak. Dan tidak akan menambah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah sudah pada puncaknya. Tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah pada puncaknya. Bahkan kalau seandainya semua makhluk itu seperti paling takwanya manusia, kayak Nabi Muhammad semuanya, itu pun tidak akan menambah kemuliaan Allah, karena kemuliaan Allah adalah sudah sangat mulia, bukan karena apapun, tapi zat Allah maha mulia. Dan begitu juga kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah adalah mutlak, puncak kasih sayang. Bukan karena terenyuh, karena tidak pantas, tidak layak, dan tidak pantas. Tidak diperkenankan kita mengatakan Allah terenyuh. Akan tapi, kadang terlintas di benak seseorang di saat berbicara tentang kasih sayang, maka akan menisbatkan kan di saat menyamakan. Nah, dan ini tidak diperkenankan menyamakan kasih sayang Allah dengan kasih sayang manusia. Manusia punya kasih sayang. Diberi oleh Allah. Akan tapi lihat. Diberi oleh Allah rasa, sehingga itu tadi. Melihat kekurangan. Orang tertimpa musibah. Sehingga tergerak hatinya untuk membantunya. Maka pekerjaan ini adalah buah daripada apa yang di dalam hatinya. Rasa. Dan itulah rasa kasih sayang. Dan rasa kasih sayang yang ada di dalam hati seorang hamba, itu pun adalah buah daripada rasa terenyuh tadi. Kemudian di saat seorang hamba melakukan sesuai dengan kasih sayang, sayangnya tidak lain adalah untuk mengobati yang apa yang ada di dalam hatinya. Kembali kepada kepentingan. Kalau seorang hamba berkasih sayang, bukan untuk kepentingan orang yang dikasih sayangi, tapi juga ada kepentingan untuk dirinya yang mengasih sayangi. Tapi kalau Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya, tidak ada kepentingan untuk Allah. Allah tidak butuh itu semuanya. Karena Allah yang maha kasih. Allah tidak perlu dikasih sayangi. Dan Allah tidak mengharapkan kasih sayang. Karena Allah adalah yang menciptakan, yang memberikan kasih sayang kepada hambanya. Baik, kemudian, di saat seorang hamba menyadari Allah maha kasih, maha kasih yang luar biasa. Tentunya perlu seorang hamba itu mengambil bagian daripada sifat mulia tersebut. Masih ingat kaidahnya pada pertemuan yang lalu, kalau disebutkan seorang hamba punya sifat yang sama sifatnya dengan sifat Allah, itu hanya secara lafaz saja. Akan tapi hakikatnya berbeda. Jangankan kok antara kasih sayang kita dengan kasih sayang Allah. Kita buatkan contoh. Lafadznya sama, M-A-N-I-S, manis. Kalau kita bicara gula, rasanya apa? Manis. Permen? manis. Buah apel manis. Akan tapi ini manis yang kita gunakan untuk gula, hakikatnya bukan manis untuk buah apel. Lafadznya saja beda, anu bersama. Akan tapi hakikatnya manis. Kita ngomong gula manis. Madu manis. Tapi apakah manis ini adalah manis ya gula sama dengan manis ya madu? Berbeda. Ini urusan makhluk dengan makhluk saja berbeda. Bagaimana kita akan menyamakan kasih sayang kita sama dengan kasih sayang Allah? Tidak. Kasih sayang Allah mutlak. Akan tapi seorang hamba yang faham sifat Allah melalui nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka seorang hamba hendaknya pun mengambil bagian daripada sifat kasih dan sayang. Dikatakan bahwasanya kalau Allah berkasih sayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah berkasih sayang. Maka di sini yang namanya Ar-Rahman itu lebih khusus daripada Ar-Rahim. Sehingga di dalam Al-Quran disebut kulit Allah. Memohonlah kepada Allah. Awid Ar-Rahman. Jadi hampir mendekati dengan nama Allah Ar-Rahman itu. Ar-Rahman disebutkan, berdoalah engkau kepada Allah atau kepada Ar-Rahman. Kepada Ar-Rahman. Dan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahasanya, sangat perlu kita, fabil harbi, sangat perlu kita untuk memperhatikan bahasanya, ayakunal mamhu minar rahmani naw'an minar rahmati, bahasanya kalau disebut Allah itu Rahman, Maha Kasih, di situ adalah ada nikmat, ada rahmat, yang itu adalah ab'ad, karena lebih khusus ab'ad, sangat jauh min maqduratil ibadi. Jadi Ar-Rahman hanya untuk Allah saja. Tidak ada bagian bagi seorang hamba dari nama Ar-Rahman dan sifat Allah yang penuh kasih melalui nama Allah yang namanya Rahman. Sehingga kalau sudah disifati dengan Ar-Rahman, disebut nama Allah Ar-Rahman, maka di situ adalah Allah akan memberikan kasih sayang kepada hambanya yang hamba tidak akan bisa melakukannya. Itu dengan Ar-Rahman Allah. Jadi dengan Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman, Allah Maha Kasih. Dengan kasih sayang yang tidak bisa dilakukan oleh hambanya. Tidak bisa dilakukan, berbeda dengan Ar-Rahim. Tapi seorang hamba hanya sebagai perantara untuk sampai kepada kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah Ar-Rahman adalah hubungannya dengan rahmat yang ada sangkutnya dengan as-sa'adah al-ukhrawiyah, kata Imam Ghazali, kebahagiaan di akhirat. Jadi yang Allah memberikan kepada hambanya kasih sayang di akhirat nanti, jadi dengan rahmat Allah yang maha, yang Allah itu adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman, maka Allah yang maha kasih, wal-atufu yang maha kasih alal ibadi kepada hambanya, bil-ijadi awalan, yaitu menghadirkannya, menciptakannya. Dan manusia tidak bisa. Allah menciptakan hambanya. Kemudian setelah wabil-hidayati ilal imani, memberikan hidayah kepada iman, wa asbabis sa'adati, dan sebab-sebab kebahagiaan seperti hamba dimudahkan untuk ngaji. Itu dengan Rahman. Allah Rahman. Thanian, itu yang kedua. Wal is'ad fil akhirati thalithan. Kemudian apa? Diberi oleh Allah. Diberi oleh Allah kebahagiaan nanti di akhirat itu Ar-Rahman. Wal in'am bin nadhar ila wajhil karim. Kemudian nanti kita bisa melihat wajah Allah. Itu karena Allah berkasih sayang kepada kita, yaitu Allah Ar-Rahman yang Maha Kasih. Baik, kemudian di saat kita memahami Allah, makna-makna daripada nama Allah, Allah Maha Kasih, apa sih bagian kita daripada itu semuanya? Maka hendaknya harus hadir, muncul di hati kita, kata Imam Ghazali, haddul abdi min ismir rahman, bagian seorang hamba di saat ia telah faham dengan faham dari nama Allah yang Ar-Rahman itu, maka hendaknya seorang hamba itu ayyarham ibadallahi al-ghafilin, hendaknya punya kasih sayang kepada hamba Allah yang lalai, lupa. Jadi kalau ada seorang ustaz tiba-tiba ia ternyuh untuk membawa orang-orang yang lalai kepada kebaikan, maka ini karena apa? Dia mengambil bagian atau mengambil daripada makna Ar-Rahman. Bukan mengambil sifat Allah, tidak. Mengambil bagian daripada sifat, bagian makna daripada sifat Allah dan nama Allah Ar-Rahman. Fayusrifahum an tariqil ghaflati ilallahi. Kemudian, ini, hamba yang ada kesadaran, punya kasih sayang, setelah sadar melihat orang yang lalai dengan penuh kasih, kemudian dibawa orang-orang yang lalai tersebut kepada kebaikan. Bilwa'adi, dengan memberikan nasihat, wanuski, sama petuah nasihat, bitoriqil lutfi, dengan cara yang lembut, dunal anafi, tanpa ada kekerasan. Ini Ar-Rahman. Seorang hamba yang kenal sifat Allah Ar-Rahman, maka seorang hamba hendaknya seperti itu. Yang ada di hatinya adalah bagaimana membawa umat ini kepada kebaikan, kepada Allah. Selamat kepada Allah tadi, membawa kepada kemuliaan nanti di akhirat. Dengan cara yang lembut, dakwah yang lembut. Wa yandur ilal usati bi ainir rahmati, dan hendaknya memandang orang yang bermaksiat itu dengan mata kasih sayang. La bi ainil idha'i, bukan dengan pandangan yang merendahkan, menyakitkan. Wa yakuna, dan hendaknya bagi orang yang sadar makna kasih sayang tersebut, ayyakuna kullu maksiatin tajri fil alam, seandainya melihat maksiat yang terjadi kepada saudara, kepada tetangga, kepada kaum muslimin, ka maksiatin lahu fi nafsihi, seperti maksiat yang terjadi pada dirinya sendiri. Arti apa? Enggak rela ada orang bermaksiat, hidup hatinya. Ini adalah hamba yang sudah punya kasih sayang. Fala yalujuhdan fi izalatiha, dia tidak akan berhenti untuk berusaha untuk menghilangkan kemaksiatannya. Biqadri wus'ihi, dengan kadar kemampuannya. Rahmatan lidzalika, karena kasih sayang kepada umat, kepada orang yang bermaksiat. Lidzalika al'asi, kepada orang yang bermaksiat. Ayyata'arrada, kasihan, tidak rela, tidak tega jika orang yang bermaksiat tersebut mendapatkan lisukhtillahi atau lisakhatillahi, murka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yastahiku, lalu menjadi hamba yang berhak untuk mendapatkan al-bu'da, dijauhkan anjiwarihi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika seorang hamba faham sifat rahim ini, apa yang akan terjadi pada dirinya? Kalau sifat rahim Allah itu bukan saja urusan tadi akhirat, akan tapi memenuhi kebutuhannya di dunia. Maka jika ada seorang hamba yang dirinya sudah punya bagian daripada kasih sayang Allah, yang kenal orang tersebut, hamba tersebut kenal Allah yang Ar-Rahim, maka hendaknya seorang hamba itu alla yad'afa qatal muhtaji illa yasudduha biqadri taqati. Nah, ini membantu urusan materi. Dia lapar dikasih, ini beda. Kalau dia sesat, saya kasih petunjuk untuk akhirat. Kalau lapar, saya kasih untuk hidupnya di dunia. Sakit, saya obati. Itu rahim. Jadi Allah dengan Ar-Rahman-Nya menjadikan hamba-hambanya untuk membawa kepada kebaikan di akhirat nanti. Allah dengan nama rahim-Nya menciptakan orang kaya yang peduli dengan fakir miskin. Waliyatuk faqiran fi jiwarihi wa balati illa wa yakumu wa yata'ahaduhu wa dafa'a faqrah. Dia tidak melihat orang fakir yang ada di negerinya kecuali ia akan yakumu bita'ahudi, akan perhatikannya. Wa dafa'a faqrah, akan berusaha menolak kefakirannya dengan membantunya. Imma bimali, mungkin dengan hartanya. Aujahihi, atau dengan pangkatnya ia bisa memberikan pertolongan. Aw sa'i fi haqqihi bi syafa'ati ila ghairihi, atau dia berusaha untuk mencari bantuan dari orang lain, syafa'ah, mencari pertolongan melalui orang lain. Fa in ajaza an jami'i dzalika, kok masih tidak bisa karena dia cari kawan juga enggak ada, enggak bisa membantu. Fa yu'inuhu bi du'ai, memohon kepada Allah semoga Allah mengangkat kefakirannya. Semoga Allah mengirim bantuan kepada wa idharul huzni, menampakkan ikut bela sungkawa, ikut merasa sedih disebabkan hajatihi, karena hajat saudaranya tersebut. Riqatan alaihi wa atfa, karena hati yang penuh kelembutan dan kasih sayang tadi. Hatta ka'annahu musahimun lahu fi dharrihi wa hajati, sehingga seolah-olah dengan adanya kefakiran yang melanda orang tersebut, seolah-olah dia ikut andil dalam kefakirannya. Jadi merasa, aduh, aku tidak bisa bantu nih, ya Allah, tidak bisa bantu. Ingat, Allah Ar-Rahman akan menciptakan, menghadirkan orang-orang yang membawa kepada kebaikan. Juru dakwah yang soleh, lembut, bijak, sabar dalam berdakwah, itu Ar-Rahman. Allah sifat Ar-Rahman, Allah yang maha kasih, Ar-Rahman menciptakan orang-orang seperti itu. Juru-juru dakwah yang lembut. Ar-Rahim, Allah menciptakan orang-orang yang penuh kasih dengan kekayaan sehingga membantu yang lainnya. Ada pertanyaan, kalau Allah maha kasih, tapi kok kenapa kadang memberikan sakit kepada seorang hamba? Ketahuilah bahwa, dijawab di sini oleh Imam Ghazali, sakit yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah tentu ada kebaikan di balik itu semuanya. Kalau orang itu sadar dan faham. Imajinasi masalah adalah jika orang tidak bisa menyadari makna itu. Beliau membuat contoh sederhana. Imam Ghazali membuat contoh. Seorang ibu yang sangat mencintai anaknya. Dan seorang bapak yang sangat juga mencintai anaknya. Suatu ketika anaknya kena demam. Sehingga dibawa ke dokter. Ibunya penuh kasih. Sehingga tetap bersikeras agar anaknya tidak usah disuntik. Jangan disuntik. Kenapa? Gak tega. Kata sang ibu. Karena sangat kasih dan sayang padanya. Bapaknya tidak diambil itu sang anak. Langsung diberikan ke dokter. Tusuk saja itu. Secara lahir tuh sang bapak itu gak punya kasih sayang. Ya. Masa anaknya diberikan kepada dokter langsung suruh nusuk dengan jarum. Akan tapi pada hakikatnya sang bapak itu karena kasih sayangnya melebihi daripada sang ibu. Dalam contoh ini contoh saja, biarpun kadang kebalik sepertinya. Seorang bapak yang kasih sayangnya melebihi, maka biar sakit sesaat tapi setelah itu dia akan sehat. Seperti itu gambarannya. Khusus yang kepada ahli iman. Sehingga jika ada seorang hamba dari hamba yang beriman, jika Allah beri penyakit di dunia bukan karena Allah tidak kasih dan sayang kepada hamba tersebut. Kalau seorang hamba itu faham, maka Allah beri penyakit itu semuanya karena Allah tidak ingin menyiksa nanti di akhirat karena hamba ini banyak dosa. Sehingga Allah ingin mengampuninya waktu berada di dunia. Lihat, kelihatannya diberi penyakit di dunia, tapi ketahuilah penyakit di dunia tidak apa-apanya. Bahkan atau Allah, karena Allah ingin mengangkat derajatnya, diberikan nikmat yang lebih gede lagi. Atau karena Allah ingin memberikan pahala yang berlipat ganda nanti di akhirat. Jadi gambaran seperti itu. Maka Imam Ghazali setelah itu berkata, kami hanya ingin berbicara dengan orang yang mau berpikir dan cerdas saja. Tapi kalau orang tetap di dalam hatinya ada kebebalan, tidak ada kecerdasan tentang Allah yang maha kasih, biarpun kita beri contoh sebanyak apapun tetap tidak bisa mengerti. Tapi bagi orang yang paham cukup, Allah maha kasih. Dan kasih Allah mutlak, kasih sayang Allah tidak ada batasnya. Dan Allah bisa memberikan apa saja kepada hambanya, akan tapi ketahuilah. Dan selalu seperti itu. Dan di saat ada sesuatu yang tidak baik yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, tentu disitu karena untuk kebaikan yang lebih lagi. Jadi kebaikan-kebaikan itu, ada kebaikan ternyata adalah untuk kejelekan manusia. Seorang bapak memperkenankan seorang ibu karena anaknya pengen makanan dituruti, padahal menahan makanan itu bikin penyakit. Adalah kasih sayang kebaikan untuk kejahatan. Ada kebaikan untuk kebaikan. Ada kebaikan ternyata membuahkan kejahatan. Tapi kalau dari Allah, kebaikan dari Allah akan membuahkan kebaikan yang sesungguhnya. Bahkan satu ketidakbaikan yang Allah berikan untuk kebaikan, ujungnya tetap kebaikan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah memberikan kekurangan kepada hambanya untuk kebaikan. Dan hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah hamba. Dengan prasangka baik kepada Allah, kita akan mendapatkan sesuai dengan prasangka kita itu. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Allah sungguh maha kasih dan sungguh maha kasih yang sesungguhnya. Maka semakin besar keyakinan kita kepada Allah yang maha kasih, maka bagian kita adalah mendapatkan kasih sayang Allah yang sesungguhnya. Semoga Allah menjadikan kita adalah hamba-hamba yang penuh kasih kepada sesama manusia. Sehingga hidup kita indah dengan kasih sayang. Dan kasih sayangnya seorang hamba, kasih sayangnya makhluk ini adalah hanya satu daripada 100 kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedikit. Bagaimana dengan kasih sayang Allah yang 99 nanti akan dipetik nanti di akhirat. Jadi kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba di dunia ini, baik secara langsung Allah berikan atau diberikan oleh Allah melalui manusia, ini ternyata hanya satu dari 100 kasih sayang. Semoga Allah selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kasih sayang yang sesungguhnya. Baik, ini saja. Semoga Allah juga memberikan kepada kita pemahaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beribadah. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada kita dengan mudah kita menjauhi kemaksiatan. Semoga Allah berikan kasih sayang kepada kita dengan meningkatkan ketaatan. Semoga Allah berikan kasih sayang kepada kita dengan anak-anak yang soleh, solehah. Semoga Allah berikan kasih sayang kepada kita dengan pasangan yang baik. Semoga Allah berikan kepada kita kasih sayang dengan rizki yang cukup. Semoga Allah berikan kepada kita kasih sayang dengan kawan-kawan yang baik. Semoga Allah berikan kepada kita kasih sayang dengan kesehatan dan seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya. Kami persilakan satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami ingin mengklarifikasi dan menjelaskan kembali, Buya. Ada seorang yang mungkin ulama mengisi di media televisi itu sebetulnya sudah cukup lama, mungkin lebih dari 4 tahun lah begitu. Ulama maksudnya? Iya. Menyatakan bahwa kalau kita menyebut nama Asmaul Husna itu sepertinya hanya memanggil nama saja gitu, tapi artinya belum apa yang diinginkan gitu. Kalau menyebut apa? Nama Asmaul Husna itu. Apa? Asmaul Husna itu. Nama Allah itu tadi, Rahman. Jadi hanya menyebut nama. Artinya kalau dari penjelasan Buya, artinya kan itu hanya sebatas lafaz gitu. Nah, tadi ba'da subuh mungkin kajian Ustaz kaitan dengan doa mungkin tidak terlalu banyak. Nah, ini mungkin kami mengambil suatu kesimpulan bahwa sebetulnya kita doa dengan Asmaul Husna tersebut adalah mengambil bagian-bagian dari sifat Allah. Mungkin ini kami mohon klarifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, ada nama Allah di luar Asmaul Husna seperti Ya Latif. Itu apakah bedanya dengan yang dinas di Asmaul Husna dengan yang tidak dinas? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, yang ditanyakan, yang pertama yang disampaikan tentang mengenal nama-nama Allah. Menyebut nama Allah itu sendiri biarpun tidak tahu maknanya, itu sudah benar dan mendapatkan pahala. Akan tapi di saat kita memahami maknanya, agar kita bisa berakhlak seperti yang diajarkan oleh Allah. Bahkan pendidikan. Sehingga seseorang mungkin harus selalu banyak berdoa dengan doa ya mutakabbir, ya mutakabbir. Zat yang maha agung, yang maha agung. Kenapa? Dia sombong. Hanya Allah yang pantas untuk merasa besar. Karena Allah maha besar. Jika kita seorang yang fakir, akan tapi kita butuh kepada Allah, kita perlu sebut nama Allah, ya Ghani atau ya Razak, yang memberikan rezeki. Jadi ada sambung antara di saat kita menyebut nama itu dengan keinginan kita, ada maksud. Itu termasuk adab berdoa. Nama Nabi pun demikian. Kita menyebut gelar Nabi. Mungkin kita harus menyebut gelar Nabi Muhammad Al-Bashir Wan-Nadhir. Kenapa harus Al-Bashir Wan-Nadhir? Karena kita akan menekuni bagian daripada kerjaan Nabi, yaitu Bashir Wan-Nadhir, yaitu berdakwah, mengajak orang pada kebaikan. Bukan yang lainnya, biarpun yang lainnya nama Nabi masih banyak. Dan nama Allah begitu. Kenapa orang selalu banyak membaca Ya Fattah, Ya Fattah, dia tuh bebel banget. Ya. Dengar ceramah gak nyambung-nyambung. Ya. Hatinya tetap keras, pengen dibuka hatinya. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai zat yang membuka segala kebaikan, membuka hati Ya Fattah, ngadu kepada Allah. Mungkin dia di kubang kehinaan, ingin ngadu kepada Allah. Dia menyebut sifat-sifat Allah yang mulia. Atau yang mudhil, yang Allah yang merendahkan hambanya. Dia sebut nama Allah sesuai. Nah ini. Jadi perlunya kita memahami makna itu untuk kekhusyuan kita di saat menyebut nama Allah. Kalau kita sebut nama Allah, Allah sudah cukup dilintaskan keinginan kita. Akan tapi di saat itu, Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Agar sadar kalau dia itu kejam kalau sama istrinya. Tidak cukup ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Maha kasih Allah itu maha kasih sang pencipta saja sangat kasih kepada hambanya. Apakah kita layak untuk kejam dengan anak kita dan saudara kita? Jadi di situ makna. Jadi perlu sehingga kita perlu menghadirkan syarat Asmaul Husna itu karena memang kita banyak orang mendengar orang sudah sangat masyaallah model orang menghafal Asmaul Husna. Anak kecil TK sudah hafal Asmaul Husna. Alangkah indahnya jika setelah kita menghafal Asmaul Husna dan membaca itu sudah dapat pahala dan sebab dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akan masuk surga insyaallah. Akan tapi dengan memahami maknanya sekaligus terkandung di dalam makna nama tersebut adalah sifat-sifat mulia Allah agar kita ikut belajar berakhlak dengan apa yang Allah dengan sifat-sifat Allah tersebut, belajar dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi penting sekali. Dan itu termasuk belajar akidah. Kita tidak bisa mengenal Allah secara sesungguhnya kecuali melalui sifat-sifat Allah. Dan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam nama-nama Allah. Maka dengan itu akan kita semakin cinta kepada Allah. Kalau tahu Allah Raqib yang maha melihat, kita sadar. Kita mungkin orang yang sering bermaksiat, sebut nama Allah Raqib. Kenapa aku masih sering bermaksiat seolah-olah Allah tidak melihatku? Baca Raqib setiap saat. Kenapa? Allah melihatku, Allah melihatku, Allah. Oh. Nanti akan terhenti dia secara otomatis. Kenapa? Dia menyadarkan hatinya yang suka lupa. Kita percaya dalam kajian bahwasanya Allah selalu melihat kita. Akan tapi kenyataannya kita sering lupa waktu bermaksiat. Perlu disandarkan Allah maha melihat aku. Allah maha melihat aku. Adapun yang ditanyakan yang kedua tentang nama-nama Allah. Ada memang tidak hanya terbatas kepada 99. Ternyata ada nama-nama yang lainnya. Sebagian sampai 100. Akan tapi kalau sudah disebut Asmaul Husna yang disebutkan dalam hadis Nabi. Itu ada 9 hadis Nabi yang dikumpulkan dalam satu tempat memang 99. Akan tapi ternyata di situ juga masih ada nama-nama Allah yang lainnya. Dan masih banyak nama-nama Allah yang lainnya yang tidak tersebutkan dalam hadis Asmaul Husna. Tapi ternyata semua nama Allah adalah Al-Husna, Asmaul Husna semuanya. Hanya dalam hadis untuk kita menyebut nama Allah dan nama Asmaul Husna disebutkan rinci. Allahur Rahman Rahim Al-Qudus adalah 99. 100 kurang 1 itu. Akan tapi masih ada nama-nama Allah yang lainnya. Tapi ingat, untuk menetapkan nama Allah tidak boleh dari diri kita sendiri. Akan tapi harus ada nas yang datang dari Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran atau hadith-hadith yang jelas untuk memberi nama Allah. Jadi tidak boleh kita memberi nama Allah seenaknya. Enggak boleh beri nama Allah, mohon maaf ya, mungkin Allah akan khalik sang pencipta. Allah sang pencipta, mencipta segala macam. Atau Al-Bari. Al-Khalik, Al-Bari sama, secara lafaz lahirnya sama, tapi maknanya ada beda. Kita tidak boleh membuat lafaz bahasa Arab yang serupa. Lalu kita buat Allah, memang benar maknanya. Apa saja? Ya, tahu apa kita tidak bisa buat contoh karena tidak diperkenankan buat contoh. Ada dalam bahasa Arab yang tidak pernah disebut oleh Allah dan Rasulnya sebagai nama Allah, lalu kita gunakan nama Allah, tidak diperkenankan. Kecuali dengan idhafah, menunjukkan itu adalah pekerjaan Allah. Dimudhafkan dengan sesuatu yang lainnya. Jadi bukan misalnya lahadha yulahidu. Lahadha itu memperhatikan. Tidak boleh lalu kita membuat al-mulahid, Allah al-mulahid. Itu seenak sendiri dari dirimu, enggak bisa. Enggak bisa membuat seperti itu, harus ada tuntunan dari nas. Termasuk yang ditanyakan tadi ada nas-nas dari Al-Qur'an hadis nama-nama Allah yang tidak hanya dari 99. Baik. Jadi ada nama yang lainnya. Kita selesaikan 99, nanti akan kita tambah lagi sampai sempurna insyaAllah. Kalau bisa sehari itu kita bisa mengambil 3 atau 4 nama Allah, nanti sampai tanggal 30 kita sudah sampai 100 nama, 99 nama dan tambahannya insyaAllah. Yang lainnya? Ada waktu? 5 menit lagi ya? Pertanyaan? Apa dulu? Nanti dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau misalnya ada pembunuhan, Bu ya. Ada? Pembunuhan. Pembunuhan. Iya. Itu berarti kasih sayangnya sudah dicabut, berarti enggak ada rahmat lagi dari Allah. Seorang manusia. Iya, seorang manusia. Manusia kasih. Membunuh. Jika seorang, mana pertanyaan lagi, satu lagi. Silakan. Jika ada seorang hamba yang ternyata melakukan satu tindak kekejaman dan kejahatan, maka saat itu dicabut rasa kasih sayang di dalam hatinya. Dan dia telah jauh daripada akhlak kemuliaan Allah, yaitu yang Maha Kasih. Dan yang sudah dijauhkan daripada sifat kemuliaan Allah, artinya hamba yang dijauhkan dari kemuliaan. Tidak dia menjadi seorang yang pengasih, tidak menjadi seorang penolong, tidak menjadi seorang yang memberi rizki kepada yang lainnya. Maka di saat sudah punya tidak punya sifat-sifat seperti ini, maka dia dihinakan. Lembut tidak, penolong tidak, memperhatikan yang lain tidak, kasih sayang tidak. Nah, ini adalah paling busuknya manusia. Makanya kembali lagi untuk mengenal sifat nama-nama Allah yang terkandung di dalamnya adalah sifat-sifat mulia, agar kita bisa berakhlak, mengambil bagian daripada akhlak yang diajarkan Allah melalui nama-nama Allah itu sendiri. Dan nanti ada yang khusus untuk Allah, misalnya tadi mutakabbir, agar sadar kita tidak sombong. Kenapa kok kita sombong? Karena kita tidak faham yang berhak untuk membesarkan diri adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia membunuh? Karena dia tidak ngerti Allah Maha Kasih Sayang. Dan Allah sangat sayang kepada hambanya. Hamba itu pun dikasih sayang oleh Allah, tapi kenapa kau berbuat jahat kepadanya? Betul, dicabut rahmat itu. Dan kalau sudah dicabut rahmat dari hati seorang hamba, maka busuklah dia. Tidak ada yang tertinggal kebaikan baginya. Dia akan kejam, sewenang-wenang, zalim, enggak peduli siapapun. Dan tidak akan berbuat kecuali hanya untuk menuruti hawa nafsunya. Membunuh, dipikir dia senang. Apa yang dituruti? Amarah. Bukan, dia takkan senang dia. Tapi orang dengan kasih sayang akan memberi dan menjadikan orang lain senang dan hatinya puas. Coba faham, kalau orang makna kasih dan cinta dan sayang. Orang terenyuh, lihat. Terenyuh berarti hatinya itu hidup. Kemudian di saat dia memberikan pertolongan kepada seseorang, lihat. Orang itu senang mendapatkan kebaikan dari dirinya. Di sisi lain, karena dia itu berangkat dari rasa kasih sayang, dia juga senang, puas. Alhamdulillah saya bisa menolongnya. Senang. Seorang ibu yang melihat anaknya menangis, ingin dibelikan mainan atau makanan, dia, kalau tidak bisa membelikan, kenes kan? Tapi ternyata dia bisa membelikannya, sang anak senang, maka hati seorang ibu bagaimana? Senang. Nah, itulah kasih sayang. Jadi kesenangannya adalah menyenangkan orang lain, kesenangannya adalah untuk kebaikan orang lain. Tapi sebaliknya orang busuk, kesenangannya adalah nyiksa orang lain. Dan dia tidak bakal senang sesungguhnya, hilangnya rasa kasih sayang tadi. Dan dia tidak kenal Allah. Maka yang tidak punya kasih sayang adalah tidak kenal Allah yang maha kasih. Dan hamba-hamba yang tidak kenal Allah berarti semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan berkembang kejahatannya. Dari hilang kasih sayangnya, muncullah kedzaliman-kedzalimannya. Dan kedzaliman adalah bermacam-macam cara. Zalim dengan lisannya, zalim dengan perilaku lahirnya, zalim dengan pikiran-pikirannya, su'udzon dan seterusnya. Karena apa? Jauh daripada sifat-sifat kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Baik, ini saja insyaAllah. Jangan lupa besok majlis Ahad pagi. Seperti biasa, majlis Ahad pagi hanya jamnya mundur sedikit. Tapi yang datang pagi-pagi juga boleh. Karena kita juga ada majlis setiap hari akidah. Kita membaca kitab Jawharatut Tauhid, akidah Islam, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah bersama Imam Ibrahim Al-Laqqani dengan nazam Jawharatut Tauhidnya mulai jam 5 sampai jam 6, istirahat sejenak. Kemudian jam 7 kita mulai pengajian hadis untuk besok pagi. Kemudian jangan lupa juga bagi yang ingin bergabung, di siang hari ada Ayyuhal Walad mulai jam setengah, jam 11 sampai jam 12. Kemudian nanti malam ada juga pengajian membaca kitab fikih siam, fikih puasa. Hanya ini khusus bagi yang faham bahasa Arab saja, karena kita membuat kajian yang berbahasa Arab untuk bisa didengar untuk selain orang yang berbahasa Indonesia juga. Bahasa Arab, dan jangan sampai terlanjur datang tapi nanti tidak ada penjelasan dalam bahasa Indonesia. Dan memang sengaja kita buat untuk bisa lebih luas dakwah kita, bisa didengar oleh orang-orang yang memang mereka adalah tidak paham bahasa Indonesia. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Dan jangan lupa ada titipan lagi, titipan Al-Bahjah 2, perlu segera menyempurnakan, menyelesaikan bangunan 2 atau 3 kelas untuk anak baru tahun ini. Semoga Allah mengirim ahli surga. Dan pondasi sudah ada. Dan kelihatannya batu merah sudah ada dan sebagainya. Hanya kurang perlengkapan-perlengkapan. Tetek mengeknya kurang lebihnya 84 juta. Semoga Allah mengirim ahli surga ke tempat tersebut. Adapun di tempat ini masih terus akan berjalan pembangunan-pembangunan. Mulai Senin nanti. Sebab ini diliburkan untuk sementara. Menyambut Ramadan. Tukang-tukang biar libur. Menyempurnakan puasa di rumah. Untuk berlatih. Sebab yang bekerja di sini tetap berpuasa. Yang bekerja di sini nanti tetap berpuasa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang Maha Kasih, ya Rahman ya Rahim. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Kasih sayang ya Allah di dunia dan di akhirat. Dan jadikan kami hamba yang penuh kasih sayang, ya Allah. Agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim, ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim. Kami mohon tambahkan di hati kami, ya Allah. Kasih sayang di hati kami. Agar kami bisa semakin berkasih sayang kepada sesama kami. Kepada makhluk-makhluk-Mu, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari kekejaman, kezaliman, kekerasan, ya Allah. Kami ingin indah di dunia sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, hidupkan hati kami di saat kami melihat sesama kami. Jangan sampai hati kami hati yang mati, ya Allah. Sehingga kami pun tidak ingin berbuat baik untuk sesama kami. Jangan, ya Allah. Kami ingin hati kami hidup, ya Allah. Ingin selalu berbuat baik untuk sesama kami, ya Allah. Ya Allah, saudara kami yang ada di Aceh. Dari kaum muslimin dan Rohingya itu, ya Allah. Mereka saat ini dalam lapar, mereka dalam takut, mereka bukan di rumah, mereka di negeri orang lain. Maka kami mohon, berikan kepada mereka pertolongan dan mudahkan kami untuk menolong mereka, ya Allah. Mudahkan kami untuk menolong mereka, ya Allah. Mudahkan kami untuk menolong mereka. Dan berikan pertolongan kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada, yang tertindas, yang tersakiti, yang terdolimi, ya Allah. Bebaskan mereka dari kedoliman-kedoliman itu, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala dosa di bulan agung, bulan mulia, bulan Ramadan ini. Jauhkan kami dari segala bentuk kemaksiatan dan kehinaan, ya Allah. Dari mata ke maksiat mata, maksiat lidah, maksiat telinga, ya Allah. Maksiat anggota tubuh kami, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami. Mohon, mohon, ya Allah, jauhkan kami dari segala dosa, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu, ya Allah. Berkat Ramadan yang mulia ini, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, anak-anak kami, berikan ke hati mereka kasih sayang. Agar mereka bisa berkasih sayang dengan sesama mereka. Ya Allah, dan jauhkan kami dari, ya Allah, memutus tali persaudaraan karena peninggalan orang tua, rebutan waris yang artinya mereka telah menjadi orang-orang yang hilang kasih sayang. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini ada hambamu, ya Allah, yang telah tercabut kasih sayang mereka, lalu mereka bermusuhan dengan saudara-saudari mereka. Kami mohon detik ini, saat ini, kembalikan kasih sayang itu ke hati mereka, sehingga mereka bisa saling mengasihi dan memaafkan kepada saudara mereka, ya Allah. Jangan sampai mereka menjadi hamba yang ahli nerakamu karena memutus tali persaudaraan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad, yang belum menikah jaga kehormatan kemuliaan mereka. Berikan kepada mereka kemudahan, ya Allah, untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jaga hati kami, ya Allah, jauhkan kami dari sombong, ya Allah. Apapun yang kau berikan kepada kami dari karunia, karunia itu jangan sampai itu menjadikan kami sombong, akan tetapi jadikan itu sebab kami semakin patuh kepadamu, ya Allah. Semakin tawaduk, ya Allah. Semakin takut kepadamu, ya Allah. Kami takut dengan kesombongan, kami takut dengan riya, ya Allah. Kami takut dengan bermacam-macam penyakit hati, kami takut dengan dengki, jauhkan kami dari dengki, ya Allah. Kami takut dengan dendam di hati kami, maka kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami, menggunjing kami, menfitnah kami, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan dan ampuni mereka. Jangan kau hukum mereka, ya Allah. Sungguh kami tidak rela mereka kau hukum. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami kasih sayangmu, ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada semua yang berjuang di sini keikhlasan, dan dikirimkan ke tempat ini orang ikhlas ahli surgamu, dan jadikan kami bersama mereka, dan berikan kepada kami dan mereka semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله